sore secerah ini engkau menampakkan diri, ku cinta akan warnamu. Merah, hijau, kuning, ungu, pelangi aku bertanya, benarkah orang berkata engkau sebagai pertanda bidadari sedang mandi. Sang bidadari, apabila engkau tunjukkan mandinya sang bidadari, pasti ku kan kesana walau dimanapun jua. Pelangi aku bertanya, orang berkata engkau sebagai pertanda bidadari sedang mandi. Pelangi aku bertanya, benarkah orang berkata engkau sebagai pelangi?